sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ali. Hadirin disilahkan duduk kembali. Cek. Acara selajengipun mau itu hasanah saking Gus Miftah wekdal sawu panggenan kula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, takmir masjid, takmir musola, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, ingkang kula timi. Para pejabat, ingkang sampun kersa rawuh, dalah RT RW, ingkang kula hormati. Segenap panitia pengajian, panggungnya panas karena enggak ada kipas angin. Tolong diusahakan. Serta bapak ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Kutu Wetan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan derek pengaosan ingkang dipun hibur kalian dagelan santri tak yudo kalih pasangan homone sinten niku. Kaya pentol korek ngerti aku iki. Jenenge sapa, Cak? OTB. Tukang bacot. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pikantuk keberkahan saking acara dalu menika. Sing ngaji selamat, sing ngisi acara selamat, panitiane selamat, sing rawuh ugi selamat. Insya Allah. Sing kebagian kloso alhamdulillah, ra kebagian kloso alhamdulillah. Paling little bonsir, silitiga tel kelebon pasir. Saya agak terganggu dengan sisi sebelah kiri. Wis tua-tua, jilbabe pink, ya Allah. Kere-kere, jijii. Penampilan milenial, wajah kolonial. Aku curiga jangan-jangan simpake ya pink aku ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, matur nuwun sampun nenggo niki wae saking alun-alun didhawuhi Pak Bupati ngaji bareng kali Mas Didi Kempot, saniki bareng Cak Yudo. Muga-muga semakin banyak pengajian teng Ponorogo mbeta keberkahan kagem Ponorogo. Kula niku mbon saantawis mboten teng Ponorogo, soale nembe fokus teng luar Jawa. Dalu menika alhamdulillah sesuai dengan jadwal kula saged sowan. Senajan to kula nguantuk kesambi dugi saking Sumatera, tapi insya Allah kita akan ngaji. Lan kula yakin ngaji teng mriki luwih khusuk daripada teng alun-alun. Nggih napa mboten? Nganti mawon niki mungkin insya Allah kula ngaji sampai subuh. Soale kula ngaji sampai jam 11 subuh sampai jam 11 sampai subuh insya Allah Cak Yudo kali TB insyaallah. Merongos kowe bebe. Pendol korek. Merah birung le. Oh, rupa kaya ngono kok ya payu iki lho. Bojone kilap. Kok bojone kilap nggih? Paling meteng dhisik kali. Lalu menika acarane peresmian masjid. Masjid kok pitik-pitik arepe iki. Dengan tema ndasmu minggiro ora ketok iki. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka ketutupan salon. Kula ra iso maca iku iki. Maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Maka saya doakan takmir masjidnya masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat habis pengajian. Di takmiri. Bapak Ibu rahimakumullah, kula niku pengalaman soal masjid. Siji, Jaman kula mondok, kula mboten turu teng pondok, turune ning masjid. Jaman biyen rong ana lampu PLN. Tasik sentir niku lak teng mriki namine napa? Ublek. Turune ning masjid, lampune ublek, begitu tangi irunge ireng kabeh. Lak sing tuwa-tuwa niki mesti kelingan. Lak sing bocah-bocah sakniki wis ra ngerti. Biyen niku lak ndas ketatap, biar bahasa napa matanya berkunang-kunang. Sakniki wis rono berkunang kunang, matane berlampu-lampu. Soale sakniki wis rono kunang. Jaman kula kuliah ugi manggon masjid. Kula dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Oleh bojo omahe yo jejer masjid, maratua kula takmir masjid. Kula begitu ngerti maratua kula pertama kali kula paham niki mesti takmir masjid. Soalnya kok rupane kaya beduk niku. Maratua kula niku. Wong maratua karo aku basa le padake. Aku iki mantu terhormat e. Padake TB. Kok ya ora ana kipas angin belas to iki. Kere-kere. Kirae duwite entek nggih bangun masjid iki to. Memo yo ora kipas ora kipasan, Cak. Mboten. Allah. Malah pinang ngeten. Kowe iki malah ning kono-kono kene wae, malah ning mburi. Engko mbok dilat. Kowe ngedakno kene lho, Ko. Mbok dilat matamu kaya kowe iki es krim tak dilat ngawur wae. Ngedakno rene lho. Ngene lho kene. Ning kene aja ning kene, engko ndak peteng mburimu kene kene. Sirah dicopot, sirah engko ketak-ketakan lho. Ngene. Ngene iki, Bi. Ngene. Apa ingi ana santri teng Surabaya ngaji jejer kula, mulih wonge setruk. Wonge ya gundul. Halah ora-ora kok dadak minat. Ora-ora. Ora wedi. Umurmu pira, Le? Halo, 35. 35, orangmu tua banget. Ya, boros. Oh, boros ya. Ibu umben ngidamnya nguntal apa? Kalender kita. Jadi itu, iki dasi tau mau lulus-lulus lah, Cak? Tau kalau lulus-lulus. Medal apaan ini? Malah ngatek ya, dasi nisar. Jangan nemu jin, kayak ini dia, Cak? Lah, ini anu-anu. Teng botol ini tak usap-usap ini terus metu niku. Oh. Jenengan tumbas napa pripun? Iya. Sampean tumbas Gus damel seret-seretan putrane. Kaya kulit jeruk. Selalu ala Nabi Muhammad. Lali. Tegese napa kula mboten asing kali masjid. Mara tua kula takmir masjid omahe pinggir masjid. Delalah kula begitu gawe omah dhewe ya iso mbangun masjid. Mila kula yakin bangun masjid niku mesti dadi. Sing luwe hangel daripada bangun masjid niku makmurke masjid. Ampun ngantos masjide dadi tapi ra ana isine. Mila kathah wong bangun omah ning surga tapi ra iso mlebu omahe. Sinten niku? Wong bangun masjid tapi ra iso makmurke. Takmir masjid rungokno kupingmu. Ampun ngantos duwe omah ning surga tapi ra iso nglebani. Mila kula sering kondo, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen akeh jamaah. Mulyane tamu yen disuguh. Tamune kepanasan, kipas angine teko umpamane. Lah iki ora kok, berarti lah aku karo Yudha ora dimulyake ta iki. Iki disewake. Gundul rakem ringet. Teles mriki ku. Lah kan rakem ringet. Laku gondrong iso renduwer. Ndelok kira ini cah iki lucu ya. Aku pengen guyu terus aku. Sae. Niku lak kelon karo bojone rong jam, Cak. Pakai ini. Oh, nggih, nggih. Orang nganggo utek nganggo ndas. Oh, fungsine cirah gundul iku kuwi ta. Iso suwek mangkat. Wong iki lak gundul nyeneng nggih, lak bar mandi junub ora ketok. Nang nggih. Lah aku ketok wah gelus rambutnya teles ngono lah iki ora. Ora tau kramas ah. Kuwi malah kadang-kadang kleru weh, sing mau kondomi ndasmu. Ringete jiji iki lho. Iki langsung aku mandi 7 kali nganggo pasir kok aku iki. Nggih. Teles. Dilapi aja nggo tisu kapien. Tenan apa? Serbet. Lho iki wedange wong liya ta iki mau iki. Wong liya jeme tak ombe iki mau. Kipase teko. Ana kipase ana colokane modar. Lah kowe iki ngopo? Ana kipas sing lagi pas kipas dhewe. Dan iki gamel kula. Oh, gak awakmu to. Nggih. Oh, ya. Lah kemu wedange sapa kemu? Yen kula. Oh, meh tak ombe, aku jenun njaluk berkahmu mau, Cak. Nggih, wae mumpun kula umum nek mengke diterusne murid kula, kula ngoten. Aku curiga iki degan apa duduk? Degan iku. Mula tak icipi, ben aku yakin. Nggih. Kula nggih curiga iki kopi apa duduk? Ajar aku. Pengen apa meneh? Degan kan iki. Yo, nyuwun sewu sedotan niku menyesuaikan cangkem. Lah kiai yo wapi, lah ngene iki yo kaya ngompori cangkem sapi to iki. Mboten cias. Cangkem kaya portal. Kau wedi, Cak. Nggih. Cangkem yo gedhe kok. Kok kipas rene mambu keringet yo ndasmu. Ora tau mundur titik. Salah terus kok. Rene lho, jorono. Sumbene nek pengajian aja gawe ndas kuwi to. Heeh, mbok ndas liyane lho. Ndas setengah gering-gering. Iki ki to elek, Cak. Iki ndas palsu. Palsu. Asline luweh elek. ETP. Tukang bacot. Nyen sewu sandalipun Gus sampun salah mriki. Matamu. Iki lho sandalku. Iku ora sapa. Wudu kuwi ngawur. Mas aku sandale Gus Miftah. Suwe-suwe engko ana lek berita ning TV atau kiai membantai seorang dagelan ngono iso lek. Mboten. Tak kekrek gelumu lho kowe. Salu ala Nabi Muhammad. Wis to, luwih gayeng ning kene daripada nang alun-alun delon wae to, santai wae. Nggih. Santai wae. Los ra rewel pokoke. Sok kabeh, to. Los ra rewel sok kabeh. Lho. Jiko be ngono kuwi. Nggih. Jipun ta. Jikoen. Ya. Anu betake boten apa mbot pripun? Niki kempuan yo niku. Wis degan yo be. Degan jene sok kabeh. Gaspol rem penpol. Shalu ala Nabi Muhammad. La mulyane tamu, mulyane omah yen ana tamu. Mila lak omah niku akeh tamune ketok kamulya. Mulyane tamu yang disuguh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Mila lak jenengan duwe tamu seneng langsung disuguh ben kaya Nabi Ibrahim diangkat dadi kekasih Gusti Allah mergo seneng nyuguh tamu. Mila duwene wedang tamune wedangi, duwene jarang tamune jarangi, duwene gorengan tamune digoreng, duwene susu tamune soni. Ngoten. Lah mulyane kampung yen ana masjid. Niki kampunge kutu wetan wis ana masjid, supit urang. Wis ana masjid, api kubahe kelap-kelip, subhanallah. Niki mulya. Lah mulyane masjid niku yen ana jamaah. Kuwi rungono. Kok malah denger-denger ngapa iki? Kuya ngono pengajian nyantai banget lungguh ning ngarepe kiai tungkae slonjor ki ya Allah. Ye wong kudu wetan iki. Jane ya ora apa-apa ning wonten kitab takwa ana undang-undang fi ta'dhimil ilmi wa ahli hendalah seorang murid tidak memanjat kaki di hadapan kiainya. Kuwi rungokno. Jane aku ora apa-apa mong batin apa orang rumang samni tungkakmu mletek-mletek. Oh gringgingen. Napa asam urat? Lah asam urat tak tambani, enten sing kagungan asam urat apa mboten? Mengke jenengan kondur padus gula batu. Carane pripun? Gulane diweneke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah. Mari tak ingon sak tenan. Mari sak nyawane. Apa tebing nggih percontohan? Nggih, saene ngoten. Kula pun mari asam urat. Pun mari. Pak TV iki penyakitnya kencing manis, nggih. Nggih niku anggrene wong manis kudu kencing. Lah niku. Repot lho kencing manis niku. Lha apa? Ngisor direbung semut, dhuwur direbung tawon dadi ora ana amane belas. Kowe aja ndasmu sing ana kipas angin ndak mampu keringetmu. Lah ngono. Nah, mundur dhisik ya. TTP. Dadi nyuwun sewu, dalu menika kula panjenengan sami nyekseni. Niki hebate tiyang kutu wetan iso mbangun masjid. Mila dalu menika kula pengin matur babakan manajemen masjid ala Rasulullah. Muga-muga ora mung dadi masjid tapi makmur jamaah. Amin Allahumma amin. Nomor 1. Kula sering menehi pelatihan manajemen masjid Pak Takmir. Takmir sing pundi to? Mir. Pak Takmir sing pundi? Wah, iki ketoke anggarane cekak. napa nih? Anggarannya cekak. Nanti saya. Langgon VIP rana lampu nih kok. Tidak rana anggaran di lampu gitu ya. Ya cekak banget tuh nih. Mau jadi ngira nih cidue. Ya orang mau cidue tuh. Ya Allah. Ulah pipis ben resik terus tak celup nih nih ben. ATB malah sanggup nih obat. Obat apa? Di obat abet ke. Boten nak kula tutul-tutulnya tembok. Alah orang nih kura tembok. Tutul-tutulnya tiang listrik. Asli nih bocah niki putih bu. Neng gara-gara nguyuh nih sor tiang listrik. Orang cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Delalah nyetrum. Trrrr lah. Dati mireng ngayong ini. Ini ku ireng nembe. Asli nih putih nih. Asli nih putih? Oke. Mbok anu keturunan nih. Ini ku bapaknya Ambon. Ambon. Mbok nih? Negru. Oh. Loh orang lo putihnya belas. Salah. Caki Indo Pakistan. Kenapa nih? Bapaknya belas ibunya setan. Mboten nek kula asli turunan. Turunan pundi? Mbok kula saking Jawa. Jawa. Lho bapakmu? Bas. Ya bener. Anak wedus. Lah anak wedus langsung murup lampune. Ya nggih, langsung sekti murup cangkemku berarti. Oh, ana Pak Kapolsek barang to. So, aku lak ngaji ana polisi seneng gak? Nggih. Oh, pokoke ana polisi gelem ngaji insyaallah punya potensi matine pas pengajian. Amin. Tapi lak polisi gawane pinggir dalan tok ati-ati. Matine tabrak truk. Tur Pak Polsek niku polisi paling tua e Polsek. Paling? Paling tua. Lah napa? Seke mbun pol. Bagaimana supaya masjidnya bisa makmur? Dalam Al-Qur'an dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jelas orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang-orang yang punya iman. Mila nyuwun sewu, imane tiyang tuwetan niku barometer iso didelok sangka masjid. Luweh rame masjide apa nggon maksiate? Luweh rame nggon pengajiane napa nggon dangdutane? Didelok mawon, ayo. Luweh rame pengajian apa dangdutan? Dangdutan. Luweh rame masjide napa gardune? Rata-rata gardune soale ana kepleke. Nah ning masjid keplek yo ora pantes. Lah kula ora tau keplek kertu, keplek ndas ETB tak kadang. Ayunten. Loro. Loro. Aku kok pengen selawatan to, tapi DB joget. Nggih niku kedah no. Niku wong seni kok napa mawon mesti dijoget. Tapi aku pengen ndek joget ndas ning ngisor ca. Nggih, ndas ning ca. Dadi teng wingking. Alah matamu ning wingking kene bae kok ning wingking. Wis lunas ning wingking. Lunas dong. Kenapa? Lunas dong, Bapak Lidia. Ngomong separuh. Ngomong separuh itu. Nah separuh itu gue duntal gitu. Duga terus sih separuh kayak nyuruh jenengan. Matamu! Aku dumbong kok. Oh rencananya mungkin ini bakal pengajian panitiane minggat tak. Oh biasanya kata ini. Malah kadang-kadang amnesia barang kaya. Selaman jenengan sih ntar ngunuh lali. Lali wajah. Warati yo lalen, rung dibayar ya tak susui. Niki lo susui yang. Wo Cak Yudo kali TB niku wong e apian, Bu. Saben ditanggap pun dimawon langsung dikai DP. Sing DP mboten panitia, Cak Yudone niku lho. Nggih, kelas omah papat tok kula nggih. Ku manjeri wong-wong. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memakmurkan masjid? Jelas, masjid ini bisa menjadi barometer bahwa orang ketuwetan ini beriman apa tidak. Karena orang yang memakmurkan masjid miturut Al-Qur'an ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang punya iman. Mila kok ana masjid sepi, itu jelas indikator bahwa sebuah kampung keimanannya sangat tipis. Tapi kok ana masjid kebak makmur, bisa dipastikan iman orang kampung luar biasa. Lah piye carane gawe masjid supaya makmur? Lah iki sing penting. Nomor siji, masjid rasa kakean peraturan. Delok mawon. Kula pengajian teng Jeporo, rampung jam 09.00 isuk wong pengajian duha. Jam 10.00 isuk kula mulai teng Yogja, ajeng mampir ning masjid, kula ajeng salat duha. Delalah wateng kula mules, kula mlebu WC dikunci. Begitu kula mubeng-mubeng ketemu penjaga masjid nembe nyapu. Kula matur, Pak, kula jeng sholat duha, tapi kula pengen nguyuh dhisik kali ngising, beteng kula mules. Napa jawabane penunggu masjid? Nyuwun sewu, peraturan takmir masjid, WC dibuka setiap jam 12. Kulo kebelet ngising jam 10. Masuk kon ngempet ngising rong jam. Dancuk aku. Niku jenenge masjid kakean peraturan. Bayaman, wong masjid sodako banyu apa meneh wong ajeng salat duha. Buka mawon. Dadak kakean peraturan dan ini banyak terjadi di kota-kota besar. Masjid kunci kamar mandine supaya tidak dipakai oleh orang. Masuk masjid kalah karo pom bensin. Mila kula akhirnya pindah teng pom bensin. Jenengan titeni, wong bangun masjid karo bangun WC niku sakniki pahalane kathah sing bangun WC. Soale napa? Mlebu masjid ora betah pingine cepet metu, mlebu WC betah banget ra metu. Apa meneh cah yudha ngising ngono karo ndelok YouTube iki. Buwetah cak ya. Buwetah. Lah nek jero masjid kafir karepe pengen cepet metu, kadang-kadang napa takmire kakehan peraturan sing ora mutu. Iki kula titeni, nomor 1 niki. Nomor 2. Wong aja mlebu masjid cak, niku kadang-kadang tulisi. Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Di sini banyak maling. Lah carane ngono kuwi wong salat ning masjid ora bakal khusyuk. Allahu Akbar. Waduh, jangan-jangan sandalku goming KTP. Mboten. Oh, TB iki ampuh ya. Lompat pager nyangking kulkas iso iki padha aku. Nggih. Maling kok niku. Mboten ate. Mboten ate. Nggih. Kowe tak takon, Bi. Nakalmu sing paling bungoso apa tidak takon? Sing paling banget apa? Kula anu paling nggih bujuki bojo ngaten tok. Wis ning ngapusi bojomu? Nggih. Bebe tak takon. Kowe lak golek bojo seneng sing pinter apa seneng sing goblok? Nggih. Seneng sing goblok. Goblok. Nomor loro. Kowe lak golek bojo seneng sing manut apa sing bantah? Sing manut. Ah sing manut ya bener. Lak kowe golek bojo seneng sing manut bener pilihanmu golek bojo seneng sing go pilih sing goblok. Soalnya lak goblok kuwi biasane manut, lak pinter biasane bantah. Berarti kamu secara tidak langsung mengakui bojomu goblok. Aduh, tekan omah di live streaming lho ki. Ojo lho. Anu kalau pinter bojone. Alah, mau ngomong goblok kok. Pinter njuke duwe bojone. Lho, bojone macam-macam le. Bojone iki ana kalane kaya chef gaweane masak tok. Beras dimasak tok, iwake tanggane dimasak. Ngono kuwi sono chef. Ana alane bojone iku kaya guru, senengane nuturi tok. Jadi dari isuk sampai keluar turu dikandani tok kuwi ana. Sing paling ciloko, bojo kaya dokter, gaweane mreksa. Sak mreksa. Dompet periksa, sampai HP diperiksa. Milo Cak Yudha sering OTT, operasi tangkap tangan. Nyimpen fotonya Cak Wayu konangan bojone. Kowe tau ora ngono? Kula mboten nate bojo kula niku mboten seneng nuturi, mboten seneng napa mriksa, kalih mboten seneng napa mendel mawon TB polah pripun mendel mawon. Senengane? Senengane bojo kula meteng. Anak kula mung 3 meteng. Anak kula. Lah kowe iki sandale ketukere meteng kok. Nggih paling niku Mbak Melawi. Enggak ya. Lho anake nggumaneng jejuk tuh anakmu kayak gitu. Anu tunggu kula ganteng-ganteng. Dadi anak kula melu ganteng. Bojo kok disodakohne. Lah kok iki bojomu nyanyoh kok ya. Bojomu ayu kok. Nggih. Oh. Dengan iki pripun? Matamu moh. Lho mesti kenalan ngaten lho iki. Mosok kiai oleh bekasnya codot. Aku ya moh kok. Kowe iki lak duwe bojo ayu ora bakal awet. Bapak-bapak niku lak bojone ayu ora bakal awet. Jenengan lak pengen duwe bojo awet mang rabi wong wedok sing elek. Soale ayu niku ra awet. Ayune kaya ngopo? Umur 50 taun wis rayu. Ilang ayune. Lak jenengan duwe bojo elek sampai lahir sampai mati tetap elek. Wes nek iso bojoku tak pegat golek sing elek ya aku. Ngawur. Aja dipegat. Bojoku ora kena dipegat. Nggih. Goleke kanca. Sami mawon, sami mawon. Aja dikegat golek iki kanca beda. Aja dikurangi tapi ditambahi. Nah. Wo, duwe iki tanggoku, Cak. Pripun? Bah, mara teng pondok. Apa? Kula pengin rabi meneh. Karo sapa? Mahasiswi. Lah apa? Kula pengin ngrasake mahasiswi. Ngono ta. Langsung tak kandani. Lah kowe pengin ngrasake mahasiswi aja rabi meneh. Terus carane pripun? Bojomu kon kuliah meneh. Oh iya. Rasa mahasiswi. Rasa mahasiswi. Oh no. Kowe lak pengen ngrasake lonte aja golek lonte. Nah, bojomu kon. Nah. Kuwi lho. Mun prei ya piye wong prei. Riyen piye? Tadi ki kula kan leren. Salam ala Nabi Muhammad. Salam alai. Napa mawon? Ayo selawatan dhisik ya. Ayo selawatan dhisik ya. Selak bapak le. Jalak bapak le. Apa kartanya nama do janji? Biyen aku sebeta suwe-suwe mbluma. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi. Tapi nyatanya enak sekali. Bisa TV. Cangkemmu ben. Kartonya no medo janji. Reve kula nganune Mas Yudo. Reve nanti digambil selawat. Bila niku sik sik sik. Reve ke piye? Kartonya no nengawi medo janjimu digawe selawat. Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad. Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khusawil fadilah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Sumbangan untuk pembangunan kota infak. Fungsinya untuk amplopnya Yudo dan TB. Ya Allah. Nah, siap. Kacak, kacak. Di kota amal lah. Jangan-jangan gua amplopan awal dulu BPJS. Napa niku? BPJS. Tadi tak ambil pas punya surat kelurahan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Ketok e ngoten. Nggih, Bun, panitia siap-siap. Kula tak selawatan kali sak itu. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alai. Kok ke ayo we rene. We aduh aku rene. Aja dhuwur-dhuwur suara kok nyandak. Tapi aja ndek. Orang yang rusuh ya. Kok kebangetan men saya nyanyi su ya enak. Su mana su nyanyi su mayor kok kebangetan men sambat belas kono berhadia jelas ku butuh hatimu ku butuh hawamu kok kebangetan loro ati iki tak jano karo tak dolatia sejak wis oleh santimu wis ra kaco aku mergo wis tau wis tau jero sareng-sareng. Suwe-suwe wajah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah biyen wis awanti-wanti nganti lali tapi kenyataannya seperti Robbi ya Robbi ya Rabbi khusabil fatihah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. petang suwe-suwe wekan nuruti kekarepanmu sang saya bubra biar pesta manti-manti. Ayo Bunda Ngaji, ayo Bunda Ngaji. Tapi kenyataannya pergi Robi Arabi Salih Ala Muhammad. Robi Arabi Salih Ala Wasallim. Ya Robi Balighul Wasilah. Ya Robi Ghusabil Fatihah. Robi Arabi Salih Ala Muhammad. Selawate diapalke. Nggih. Ben dagelan santri ya lagune mundhak. Nggih. Tok kulon sono kulon cokot boyo to. Suwe-suwe ganti cokot rondo. Mun rampung dereng ora infake. Dereng nyumbang sing akeh. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan rene ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Kekrek cangkeme. Ayo kowe ngomong munyuk. Mboten. Ora mungkin kowe ngomong munyuk wong kowe munyuk kok. Beruk kula. Luwih gedhi. Ayo rung rampung. Apa serat apa meneh? Eh, apa? Malah kecantol cawet. Wi cawet dodok iki rungono ta cilik-cilik wi ngarep panggung. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an. Mosok anakmu gede tur enak mok dol gratisan. Kan aku jadi ingin. Ojo nduk. Ojo maju-maju mundur ide. Mundur ide. Ngapa takon mundur? Cantiknya kelewatan. Tolong kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Wayai, wayai. Wayai, wayai. Codot matamu, codot. Daripada kowe galau, aku nganan, kowe ini po. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Oh no, kowe terane karo cewek ngono kowe. Nggih. Malah pokoke tresnaku sing jero aja nganti kalah karo pajuru. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Oh no, malah kowe ngambiar. Aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar. Ora pantes, rumo kaya ngene kok galau. Mboten. Ora pantes. Tapi lah anakku ngerti raimu mesti galau. Kok sakit? Jijiki to. Ayo selawat meneh, apa terus lah. Cak Yudo nembang apa Cak? Okay. Aku tak ngopi dhisik Cak. Monggo, monggo. Monggo. Nembang Cak. Insyaallah Cak Yudo ngelingi kula ngaji nembang sak album. Nggih, monggo Cak. Kulo wau menawi setengah pitu lho. Oh, setengah pitu. No. Ora apa-apa jerone kandelok ora apa-apa. Nggih. Nyanyi, Be. Be, nyanyi. Nggih. Ngapa mulu kok ora joget? Lho, kulo keteng jam 3 wau lho. Alah, jangan mau apa-apa masang tendone kene lho. Nggih, lah kulo sing ngusungi botol kali nyetro mati kulo. Ayo, ayo, ayo. Wahyu kala seta. Insyaallah dudu meneh ya. Nggih. Nyusul Gus Dur. Kula dereng kesusu. Dereng kesusu. Kreditane tasik kathah. Nah, dadi sesu mboten saged mboten saged mati niku. Lah napa? KTP-ne seumur hidup. KTP-ne seumur hidup. KTP kula seumur hidup. Insyaallah aku sesuk mlebu surga sing ngancani TB. Amin. Ning ya kuwi aku kelon karo bidadari TB ndagel tok ning kono. Niki wae nggih, nomor 2. Rasa kakehan peraturan. Masjid masuk ditulisi, terutama kota-kota besar nih kok. Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Lagu lo tak wale, sandal hilang diganti oleh takmir. mesti kebak masjid. Orang wong ra wedi kehilangan sandal. Malah didendeni, sandal hilang bukan tanggungan takmir. Sandal hilang diganti karo takmir. Mesti TB bendi noning masjid. Kek ranggo sandal. Mafia sandal iki. Ilange wong dewe ning lemer loro. Nomor telu, kadang-kadang ana tulisan ngene cak ning jero masjid. Dilarang tidur di dalam masjid. Ala-ala mbok ya ampun. Zaman Kanjeng Nabi niku kata sahabat turun ning jero masjid. Lah mengke lek adzan ora tangi, Gus. Lah ora tangi sisan salatke. Kula iki kadang-kadang delok masjid-masjid niku napa to kok sepi? Mergo peraturane jlimet. Nomor 4. Napa? Anak kecil dilarang di masjid ke masjid. Ganggu khusuke wong tua. Niku egoise wong tua. Lah kula luwe seneng anak playon ning masjid daripada playon ning omah rebutan remote. Mbok yo men. Lah wong tua niku duwe prinsip. Ramene bocah cilik ganggu khusuke wong tua. Bocah cilik yo duwe prinsip khusuke wong tua ganggu ramene cah cilik. Cacile pelayon niku lumrah tak kandhane ya Cak Yudo. Aku iki sosalawatan, manakipan, yasinan, berjanjenan, dibaan kura mergo maca. Mergo mbiyen jaman cilikan kula sering ngelu abah kula teng masjid. Abah ngimami salat, kula mlayu-mlayu. Abah salat, kula golek duk. Tak goleki tutuke delikke karo takmir. Begitu abah sujud, kula mlebu sarunge abah. Begitu mlebu ketemu tutuke. Tutuk masjid. Oh, tutuknya beduk. Tutuk beduk. Ya Allah, masuk gak bisa bedanya antaranya tutuk karo dangkel jati ya. Kaya poda. Tutuk. Bapak sujud kula mengkerok boyoknya bapak. Menyasinan kula melung rungoknya senajan to karo pelayon. Bapak solawatan. Beliau berjanjenan. Antirillahumma qabrul karim. Biar bing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Bapak ngotrik ulo pelayan. Akhirnya moco abtadik nomor siji yang akan dibacakan oleh TB. Ayo. Berjanjian nomor siji. Antiri nomor siji. Ayo. Apa iso? Adane keliru. Ayo diwaco. Ingkang jenenge jagelan santri. Ingkang nomor setunggal nggih menika maca Quran sak maknane. Matamu, aku kan maca atiril kok malah maca Quran sak manane. Halo. Abadati ulim la mismidzatil aliyah. Allah. Mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Sing maca TB. Ngabot tadi ngulengi mlang mismitatil ngaliah. Allah. Mustatirong paidol barokati ngalama analahu wa aula. Ya Allah. Ilate Jawa. Jawa. Sing maca aku mu antirillahumma qabrul karim, sing maca TB beda. Ngatrillahumma qabrul karim. Ngatiril dadi ngatril wong cangkem Jawa. Wong Jawa ki ra fase-fase ya ora apa-apa, cangkem Jawa. Ramadan ya ramlan. Fardu ya perlu. La haula wala quwata wala quwata. Allahumma sholli ala Muhammad ya sluman slumun selamat. Jowo. Oh sing parah wong kutuwe tan irhamna ya arhamar rahimin. Wong kutuwe tan beda. Nggir kene ya nggir kono rong piring ngono kuwi. Nyar agar agar. Kula iki kulaan iki kok lho ae. Kulaan. Aku kulaan. Wis mesti ayo gene kulaan nggonku. Halah, kapan? Urung mok weneki aku. Lah niku wae sing tek kuwi ku aja kulaan. Eh cangkemmu ya ben tak. Nggih. Halah. Lha teruske. Nggih. Kowe mulai, kok tak teruske. Tek kuwi iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Nah, rungono cah wedok kuwi duntal codot namu. Aja mau kayak-kayak gratisan. Mbok aku nempel. Niku manajemen masjid. Napa meneh? Oleh tukang adzan sing apik suarane. Mila napa Kanjeng Nabi mbiyen mengangkat Bilal bin Rabah sebagai tukang adzan. Senajan to wonge wireng tapi suarane apik. Mila lak awakmu nduk ndelok wong raine putih aja kagetan. Abu Lahab, Abu Jahal ki raine putih tapi penjahat. Bilal bin Rabah raine wireng tapi atine nyelametke. Ngono, mila kadang-kadang ini malah nyelametke. Amin, amin. Kuwi di bojo elek ini malah aman, ra ono sing kolu tak kandhani. Ngono, kuwi di bulireng kandhane putih bukan berarti suci, hitam tidak berarti kotor. Contohnya kain kafan putih tapi menakutkan, kiswah penutup Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Iya. Ngono. Tur nyuwun sewu nek kula ngarani niku luwih sehat wong ireng timbang wong putih. Lah ngopo? Kok iso? Lho wong putih ku malah penyakiten wong ireng sehat. Lah kok? Lah niku mbak-mbak niku wingi periksa tenggune puskesmas apa? Loro keputihan. Oh. Ora enek loro keirengan. Iya iya iya. Ape ape ape. Masuk. Tapi kan pinter wong putih. Wong Eropa wae putih iso gawe mobil, iso gawe pesawat. Cina wae putih iso gawe handphone. Putih karo ireng pinter putih. Lah nyuwun sewu niku lak benda mati to, Gus. Napa? Tetep pinter sing ireng. Lah kok iso? Lah ki ngerti pitik ireng karo pitik putih. Napa? Pitik ireng iso ngendhog warna putih. Lah pitik putih iso ngendhog warna ireng. Kok rodok pinter to saiki? Pinter-pinter saiki, nggih nggih. Rodok pintere kowe. Nggih nggih. Tapi aji sing putih ini lebih berharga. Nanya apa? Susu putih, beras putih, emas putih. Lebih berharga daripada ireng. Nah ini lagi kepentingan. Tapi itu ampo sing ireng. Kenapa? Kopi susu, tetap disebut kopi ini orang susu nih. Nah. Kopi susu, monggo pak diunjuk kopi ini. Ngorono, monggo pak diunjuk susu ini. Ngorono. Rene. Mereka aku disebut kopi susu tak kali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak sekali. Iya. Tur sampean ngerti apa? Nek ngelusne dalan mesti nggih barang rupane ireng. Contone aspal, ora mungkin ngelusne dalan nggih susu. Lah kok nek nggih susu, Gus Miftah liwat dilat mesti. Ah. Wong ecan. Susu kuwi sing paling apik asi. Nggih. Lah saged. Sisi praktis. Nggih. Loro demokratis. Mau pun kula nggih banyol. Wis to. Walah. Iki beda meneh. Nggih. Demokratis apa kowe mau? Anu nek putrane pun terus ganti putrane sing nomor kalih. Anakmu ora gelem. Anakmu bermonggo ora gelem. Lah terus. Susune mambu rokok. Layak tonggoku kae nek bayi keracunan mbakku. Oh. Ulah ke bayi malah iso mati dhisik. Lah napa sing utuk wis tuwa kok. Kan kadaluwarsa. Anu katakan ngopo ke diarani susu? Nggih mergo warnane putih. Salah. Mergo loro susu. Heeh. Las. Loro mergo jumlahe loro. Lah telu susu. Susu. Lah papat susu. Susu. Wah, ternyata bareng kula analisa, bagian tubuh itu banyak nama yang diulang-ulang. Contone susu, dodo, pipi. Apa meneh? Kuku. Apa meneh? Jero weteng. Heeh. Us-us. Kok kus-kus lho? Usus. Usus! Nah nggih kan dipedot usus. Ya ana meneh, dhuwure dhewe meneh ya ana meneh. Napa? Tetek. Ngisore ya ana meneh. Napa? Emak. Ya bener cangkemmu bener ya. Nggih, bae. Ngene iki dane ngene iki ngono Cak. Napa? Sing seneng ngene iki. Mau matane YouTuber ngono kuwi. Nggih, ngono. Wedok akeh ora diwene apa-apa. Jadi saya nganyarannya aja ditokke meneh. Wis kon boten medal niki, tara wis entek ae kon medal. Ya meneh we. Batok napa? Ya enggak apa meneh. Boten sampun kok. Wis. Enggak tapi nuwun sewu Gus, kula setuju panjenengan bahwa anak-anak itu nek nang jero masjid memang dibolehkan enggak apa-apa. Bolehkan mawon, playon ora apa-apa sing plan mbokne sing kurang ajar. Soalnya napa Kanjeng Nabi niku salat biasa gendong Hasan lan Husain. Nah. Ora apa-apa, anakmu jan ning masjid. Malah mojak keplek wae. Mboten sosok kula nggih setuju kali panjenengan, Gus. Ora setuju tak kayak krek kowe kok ngopo? Masalah peraturan teng masjid niku. Heeh, contone. Kula wingi badhe salat teng gene masjid Jitis niku, kula bali. Lah ngopo? Lah peraturane kejem e. Heeh. Tengene tulisan sing nggowo HP dipateni. Lah padahal kula ngesak HP. Bang kula dipateni kula mlayu mboten salat. Sing dipateni HP-ne goblok, ora wonge. Tulisannya sing nggowo HP dipateni, lha kula mboten HP. Lah ya sing kudu dipateni HP-ne ora wonge su. Mboten enten sune. Sune mboten enten. HP-ne klondong sing dipateni ora wonge. Lah aku yo wedi aku nggowo HP kok timbang dipateni aku mending ra salat aku ning ngono iki. Kok padune ora salat kok. Padune ora salat kok. Katakon salat jenazah pirang rakaat? Nggih, satu rakaat tok niku lho. Ora ana rakaate, mecari takbir. Apa ngene praktek? Salat jenazah, kowe jenazah ning kene, ayo. Nang lak sok mati TB, tetep awake dhewe kudu nggo sajadah. Lah kok sakit? Lah dosane akeh. Lah ngene tok ora ditompo karo pangeran. Kudu nganggo sujud. Jenengan sing mati TB ya. Jenengan mesti ndungane kula nek mati ning mboten napa-napa kula tampi. Nek ning kula tiyang NU kula nyuwun tulung. Kenapa? Pas telung dina jenengan tahlili. Mesti no kanca kok sesama muslim. Mbok pitung dina nggih jenengan tahlili. Tak tahlili. Mbok mati saiki wis tak tahlili langsung. Ning pas genep sekawan dosa dina mboten usah jenengan tahlili. Lah nyapa? Jenengan nyisula kula. Kualat we, lah aku rojok. Boten. Krek. Ngono wi lho rungokno mau Gus Miftah, nek anak iki tergantung wong tuwa. Masalahe wong tuwa wis tau nyenengno anak, wis tau mulyakno anak. Nek anak urung tau nyenengne wong tuwa. Wong tuwa wis tau dadi anak, anak urung tau dadi wong tuwa. Nah. Niku malah kleru Gus Miftah. Apa? Kok kleru? Malah wong tuwa niku durung karuan nek nyeneng anak, tapi anak wis tau nyenengke wong tuwa. Ora mungkin Pak anak nyenengke wong tuwa lho. Aku ngerti arahe iki, ngerti aku. Saestu lho. Iya wong biyen gawe anak ya senenge. Lha nggih. Wah. Kadang-kadang ki sing ngerusak hubungane anak karo wong tuwa ki bojo wedok. Lah kok saged? Lah biasane anak lanang arep bekti karo wong tuwa sing cerewet sapa? Wong wedok. Wong wedok, mila wong wedok iki kudu paham, gedene bojomu ki mergo susune mbokne ora mergo susumu. Lha ya? Nggih, nggih. Awak iki gedhe mergo susune mbokmu apa susune bojomu? Susune mbok kula. Mbokne, mila wong wedok ora kena ngatur hubungane anak lanang karo wong tuwa. Wong tuwane sing diombe susune kuwi mung kemasane. Wong dadak ngatur-ngatur hubungan anak karo wong tuwa. Mila surgane anak tergantung taate karo ibu. Surgane bojo wedok tergantung manute karo bojo lanang. Surgane bojo lanang tetep mergo mulyake ibu. Ngono, kowe mila ora kek ibumu rasane nembung bojomu, hakmu. Nggih, nggih. Kok nembung barang. Kowe ketoke wedi karo bojoe kowe? Mboten lho. Halah bojomu galak ketok. Wong kula tahun niku ora bojone galak insyaallah ning akhirat seksone dikurangi karo Gusti Allah. Nggih. Mboten mungkin diseneni. Lah niku menakal bojone meneng mawon. Lah napa? Bisu. Oh. Ora Mas. Nyuwun sewu kula nek kalih tiyang sepuh niku bekti Gus. Mboten bojomu bisu. Mboten. Dadi makane mboten sik, tapi sing bisu namung sing dhuwur kok. Lah sing iso. Mboten. Bisu tapi yang bocor. Kalau itu kenyaman saya nak kalau tiang sepuluh ni kupi. Begini apa? Pak Kiai kan dungone wong tua kui mesti mandi-mandi. Mandi. Malaikat yang pasti diutus oleh Allah ke alam dunia adalah ibu. Milo ono hadis al jannatu tata akdamil umahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Dada anakku takon cak. Okay. Kenapa tuh bang surga kok terletak di bawah kaki ibu? Oleh surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Nungguin jawabane. Ngono kuwi. Anakku jawab, Cak. Nggih. Oh, pancen ibu wau mlakune alon-alon. Lah ngopo le? Wedi surgane rusak. Nggih, nggih, bener, bener. Nggih, nggih. Alah kalau merekam bener-bener wae. Surga karo aku yang ngono wae. Surga niku di telapak kaki ibu. Lah niku perkara dungane mbok kula lho. Kula niku merantau teng Jakarta 3 tahun mboten angsal penggawean. Lah soalnya mbokmu ngomong apa? Lah kula kan badhe kerja kan pamit mesti mbok. Dungakno aku mergawe dadi wong sukses. Lah kok mbokku terus jawab ngaten, "Yo Le, tak dungakno muga-muga ning kono ora ana apa-apa." Diteng mereka ya belas karo gawean apa-apa belas iki. Ya Allah, ya Allah. Gagal fokus iki, salah paham iki. Gene apa-apa iki, gene alangan. Wis rumahmu elek goblok, maksudnya ra ono alangan. Lah niku dongane kurang komplit, malaikat ngatete bingung. Malaikat mbok padakno cari ae. Oh, iso. Malaikat padake RT ku tuwetan. Tapi iso ngomong-ngomong malaikat, Cak. Saya itu gak sih malaikat Rokib Atid pencatat amal baik dan amal buruk. Saya itu ringan. Lah kok sakit? Wes ora tau dicatet karo malaikat. Dicatet dhewe kok, difoto dhewe, tulis dhewe. Melo sesuk ning akhirat pas dihisap, ukhsubhum kata Allah. Hisap mereka. Malaikat belas ranggo catatan. Begitu ketemu cah elek-elek iki, kowe tak hisap, ran dibukti sapa sing kandha. Tokke HP-mu, modiar. Begitu dibuka, Vanessa Angel. Wah. Wih, rumah no, milo, mumpung ana masjid ini kyo, dagelan kyo butuh Gusti Allah, tetap yo sholat, disyukuri, piro-piro rupa kaya gini yo payu, supaya ditambahi, wong kyo lak ganteng, syukur ditambahi, dadi tambah ganteng, tapi kyo elek, syukur insya Allah dadi tambah elek. Kok pasrah aja tak kowe iki, aku piye ngene karo ki kualat aku lho. Ukurat matamu mau aku dilatih susu yang jalan mulak ya kurang ajar. Oh ya aku kirek, gula madaki aku kirek toh. Nah, nesu. Nesu. Nah. Malah aku kaya kirek dilat-dilat yang jalan. Aku ki bahasa kirek soalnya paham kok. Wong tonggoan kirek kabeh, ngingu kirek kabeh. Tonggo kulon itu Katolik. Nggih. Kan 60%. Nggih. Lah dadi kadang-kadang tamu niku ajeng dolan yen kula ngundang ngaji urung ketemu kula ketemu asu. Nggih. Mlawi niku kula isin. Tapi yo nyuwun sewu. Asu itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Tapi ya, orang kutuwetan harap ngundang aku ngaji kudunya minggu-minggu kebablasan. Dia cekat karena asu kok. Pripun. Hop, hop, hop, hop. Ngono kuwi kok. Jelasnya itu. Itu, anu mboten. Huk, huk, huk, huk. Kanten kok. Lah asu ini kisah apa? Asu ini apa kowe? Apa kowe? Laku isin tuh, Cak. Warung udah ngajak, ada tuh sengkapan rokok dikata asu. Akhirnya asu tak bualang matu. Tinggal konon dasin bengok. Kenging, kenging. Kain, kain, kain. Asu ini sapa, apa kowe? Panci saya itu loh. Anak asu kan kirek ya. Aku ingin aneh anak kirek nyewebrang. Tua brak terke, yes, kirek mati. Kira-kira pake kirek ini subra. Ya lesu loh, Mas. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Sabar. Sabar ya, jangan lesu. Sabar. Kok kon sabar nih loh? Ya, lagi kirek mati, bapaknya kira-kira lesu apa? Ya lesu, anaknya mati yo. Sabar. Oh, sabar. Anaknya mati kita. Oh, ya anakku pake kirek. Jenengan nanti teng kebun binatang, Gus. Dan apa? Wah, aku bahasa binatang ngerti kabeh kok. Kuwi mau tamu ponorogo kudune lak nemoni aku ning pendopo mburi. Nggih. Tamune ning ngarep. Lah dilokke karo karo babon nggonku. Pripun? Pekok ngono ya. Pekok. Petok, petok. Pitik. Aku sengit to akhire tamune isin to. Mau ning mburi ning pendopo ngliwati kalkun dilokke. Pripun? Kocelok, kocelok, kocelok. Ngono kuwi. Kluk kluk kluk kluk kluk kluk kluk kluk kluk kluk kluk kluk kluk. Padahal karena aku mangan yang kena pecel genek lawai aku neng warung tuku kerupuk di luar nebetik jago. Tuku kerupuk, tuku kerupuk. Lah bar mangan tuku kerupuk dipangan karo Cak Yudo, bar mangan rokok. Soalnya NU tau, padahal aku orang rokok di luar karo cecak kok. Ribet. Cecekan, cecekan. Sing kurang ajar tekee. Apa? Teko-teko nyekek, teko-teko nyekek. Lah nyuwun sewu teng mriki malah ora mung trima panitiane sing apian. Apa? Kodhok niku nggih apian. Apa iso? Lah kula liwat ditawani lho. Apa? Rokok rokok rokok rokok. Rokok rokok rokok rokok rokok. Rokok rokok rokok rokok rokok lho. Dadi ternyata iki ngono ta? Nggih. Sejarah kewan niku wis dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Nggih. Dadi zaman Nabi Nuh kuwi dikandani karo Gusti Allah sesuk bakal banjir banjir bandang kuwi gawe yo kapal. Begitu banjir bandang tenan, kabeh diangkut biro kapal termasuk kewan. Okay. Undang-undangnya sing digawa sak pasang, asu yo sak pasang, pasang. Okay. Sapi yo sak pasang, pasang. Jaran sak pasang. Ceritane ning jero kapal kuwi ana peraturan. Apa peraturane? Semua yang ada di dalam kapal tidak boleh bersenggama, tidak boleh junub, ora oleh kelon supaya ngedokke balake saka Gusti Allah. Ana sing ngeyel, Cak. Okay. Asu. Nggih, asune kelon. Delalah konangan kucing. Nggih. Kucinge wadul karo Nabi Nuh. Nabi Nuh asune kelon. Senen ora oleh. supaya ora kedadian meneh akhirnya napa Nabi Nuh gawe kebijakan manuke sing lanang dicopot dekeke njero lemari. Asune ngeyel jikok manuke pasang kelon meneh dindek karo kucing. Nabi Nuh asune kelon meneh. Nabi Nuh bengok, oh kere kandhani ngeyel. Akhirnya asune dilanat. Kamu saya lanat. Napa laknate? Napa? Sak anak putumu sesuk lak kelon ora gampang metu angel suwe kelonmu deloken. Asuwe kelone suwe banget. Soale dilanat karo Nabi Nuh. Nggih, nggih. Asune ya protes. Aku ora trima saben kelon kok disawang karo kucing. Kucinge kudu dilaknat. Akhirnya Nabi Nuh ya ngelaknat kucing. Kamu tak laknat. Saben arep kelon kowe kudu rame dhisik. Mula deloken kucing arep kelon. Soale dilaknat karo Nabi Nuh. Singkat cerita. Nggih. Kowe tak kandhani men banmu keh. Nggih. Nengko bayar karo aku. Nggih. Begitu praune wis nyandar, Nabi Nuh bengok. Hewan lanang dijiko dewe-dewe manuke. Wah, akhirnya gajah mlayu nyuwun sewu. Ajaran mayune buanter banget. Wut, kleru njupuk. Manuke gajah dinggo jaran. Mila saiki kondang kewan sing paling gede manuke kuwi jaran tenaga kuda. Gajah mlakune alon-alon. Begitu njiko ning lemari kentekan garek sing cuwilik. Milo gajah kayak kelone rata tau didelok karo wong. Soalnya apa awak itu gede manu cilik. Isin. Isin. Mas yang paling cilok kok jago. Nah kok jago? Biasanya tangin di sini adalah tanginnya kawanan. Okay. Buka lemari, wis ora ono manu. Akhirnya wadul karo Nabi Nuh. Ripon. Nabi Nuh. Apa? Kritik nyuwun sewu manu emon telas. Lah kula wis rapo sing sabar. Sabar pripun kula kelone pripun? Wis santai senajan nek ora ndek manuk insyaallah tetep iso kelon. Carane pripun? Nganggo perasaan. Mila delok jagoke kelone nduk nyuk rampung. Soale nganggo perasaan ta kan. Aku oleh cerita kuwi saka almarhum Ki Entus. Nggih, nggih. Bener apa ora wallahu a'lam bisawab. Biyen pas wayangan. Tapi tak otak-atik bener. Contone bebek kae. Pripun? Kuwi ndelalak jikok manuk dipasang mlakune kewer-kewer manuke keidak-idak. Mila bebeke manuke kewer-kewer. Oh nggih nggih bener bener bener. Kowe aja ngomong penistaan iki mung cerita. Cerita. Oh bener apa ora wallahu a'lam bisawab. Kuwi mbiyen aku tau ngudagelan ngono kuwi karo almarhum Ki Entus. Saiki jenenge Ki Entus malah kangen karo TB. Nggih. Rono to? Eh? Rono. Eh? Rono ku lho. Aku jali ora sarasen ya. Mulane pong nek ngingu bebek kae mesti nek bebeke apa ki lanange siji, bebeke wedok mesti 99. Lah ngopo soalé? Mergane mangan bebek niku kuat. Oh, mergo meneh muter-muter. Nggih. Oh. Aku kae ngingu kuwaleke. Nakmu muter ta? Niki mau nyelametne kula e. Lah ngopo? Lah wingi kula teng Lampung teng wae kambas niku kan rekreasi madosi gajah. Ketemu gajah. Nggih, lah kok teng tengahe lah kok anake niku digawa petugase. Wah, gajah mboke niku no wesu. Gek, gue lawang ku aduh mas, akhirnya uber-uber gajah gede. Terus ben aku selamat, ini ku kelambi gue buka, celana gue buka. Langsung kayang. Gue langsung kayang, tek, terus. Duh, terus gajah terus ngalih, dianggap anaknya ini. Kok cili ini. Gaya ketemu. Apa bedanya gajah karo TB? Itu. Apa? Gajah kan dasnya ada belalai ini, Cak. Dasnya ada telalai ini. Ada telalai ini. Nah TB telalai ini ada dasi. Iya, iya. Iya, iya. Tapi mesti ireng deh Pak. Ah, selawatan di saya. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan salimah. Lamun ora dikirimi banjur bali Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling wasalima iman kala saling wasalima iman kala I'm sing ise ana salim sing apik kaya Bilal nomor lorong goleko imam sing suarane kepenak insyaallah wong salat ki rasane ayem mergo imame suarane kepenak golek sing fasih fasih ki artine loro siji fasih jelas bacaane nomor loro nyambung karo karepe jamaah fasih karo difasih-fasih ki niku beda kan kadang-kadang ono ora fasih difasih-fasih ki sing krungu malah kaya wong warek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Niku jenenge difasih-fasih. Nomor loro nyambung karo karepe jamaah. Mila dadi imam sing siji senengi jamaah. Imam orang ngerti karepe jamaah, bar ngisar pengajian karo Cak Yudo, bar Fatihah malah sing diwaca Yasin. Mesti makmumnya bengok, dancuk imam iki ngono. Lho sing diwaca cendak-cendak wae, waduha. Bila perlu sing diwaca rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajja. Allahu akbar. Ngalap cekap. Lah sing TB beda kon ngimami. Maghrib rakaat pertama ul. Rakaat kedua inna. Ngisak rakaat pertama ul. Rakaat kedua inna. Begitu subuh gelar sajadah malaikat mudun wis tau dap. Insyaallah hal-hal sekecil itu diperhatikan masjidmu makmur. Piye carane bocah-bocah nang kono masjid? Pasangi wifi. Gagah, Pak. Free wifi setiap malam Minggu ning masjid. Tadi bocah-bocah ini malam minggu ora pacaran malah ning medit. Kowe malam minggu malah galau. Ya Allah, apa bedane sound system karo cewek rungokno? Sound system diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati okeh, dipek kancane. Pasang wifi dengan akses terbatas. Oleh nganggo wifi masjid nonton pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Instagraman follow kiai-kiai Ahlussunnah. Tinggo ning masjid sebulan pisan malam Jumat undangke angkringan nguntal bareng ning masjid karo ngomong soal agama. Wah, makmur tenan pun. Wah, halamane ombo kaya ngene kok. Mbok piye carane? Lah jenengan danane saka ngendi, Gus? Gusti Allah suwe. Niku kula praktekke di beberapa masjid ternyata majas. Wong mangkat ning masjid seneng. Ya malam Minggu golek wifi-nan sing ditonton pengajian-pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Nonton pengajiane Gus Baha, Gus Miftah, dagelan santri. Ngono kuwi ning diri wae nontone. Insya Allah masjidnya tambah makmur. Mumpun jam setengah telu pengajiane pun rampung. Nggih. Wis kesel. Pas setengah donga bareng-bareng muga-muga kula panjenengan sami dipun paringi iman lan Islam ingkang istiqomah. Sakderenge donga kula nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula mugi-mugi enggal saras penyakitnya diangkat kalih Gusti Allah. Al-Fatihah. Iya kana butuh iya kana setahe dina salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah.